merendahkan seseorang, mengejek seseorang, menjatuhkan kehormatan seseorang dengan mencerca nasabnya, itu termasuk jahiliyah. Wafihi, dan padanya juga, anna rajul ma'a fadlihi wa ilmihi wa dinih qad yakunu fihi ba'du hadhihi al-khisal al-musamma bi jahiliyah. Faedah berikutnya juga kita dapatkan, yaitu seseorang bersama fadilahnya yang tinggi, wa ilmihi, walaupun punya ilmu, wa dinih, walaupun agamanya bagus secara umum, qad yakun, bisa saja terjadi padanya salah satu dari sifat-sifat jahiliyah. Al-musamma bi jahiliyah, yang dinamakan dengan jahiliyah, atau sifat-sifat yang dinamakan dengan yahudiyah, atau sifat-sifat yang dijuluki dengan nasraniyah. Dari mana ini didapat faedah ini? Kata Nabi SAW kepada sahabat yang mulia, atau salah satu sahabat yang mulia, fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah. Berarti barakallahu fikum, kalau seorang seperti sahabat yang mulia, memiliki fadilah, memiliki ilmu, memiliki keutamaan, memiliki din, ternyata bisa saja terkena, bisa saja terjadi padanya jahiliyah, sehingga Nabi menyatakan fika jahiliyah, apalagi orang yang bukan sahabat, apalagi orang yang bukan ulama, apalagi orang yang bahkan tidak punya ilmu, tidak belajar, tidak ngaji. Lebih-lebih lagi, ikhwan ibn a'azakumullah, itu satu perkara. Perkara kedua, walaupun dikatakan fika jahiliyah, padamu ada sifat jahiliyah, bukan berarti dia kemudian kafir atau dia fasik, tidak. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wala yujibu dhalika kufru, tetapi tidak mesti menjadikan orangnya jadi kufur, wala fisqu, bahkan tidak pula dikatakan fasik. Apalagi yang seperti sahabat segera bertaubat, apalagi seperti mereka generasi pertama umat ini yang mereka selalu awabun. Apa maknanya awabun? Selalu kembali, selalu segera bertaubat. Begitu salah, langsung beristighfar, langsung minta maaf. Sebagaimana sudah kita kisahkan kemarin, ketika dikatakan fika jahiliyah, karena memanggil Bilal dengan anak ummi, yani a'ayartahu bi ummi, kata Nabi, apakah engkau mencercanya dengan ibunya? Ini bapaknya tidak jelas, begitu. Itu makna anak ibunya. Fika jahiliyah, kata Nabi. Maka dia langsung saat itu juga minta maaf kepada Bilal, beristighfar. Kemudian ya Bilal, injak kepalaku, agar aku yakin bahwa engkau lebih mulia dariku. Memaksa Bilal agar Bilal mau menginjak kepalanya, sedangkan Bilal tidak mau. Tidak. Ya Bilal, agar aku yakin bahwa aku lebih rendah dari engkau, aku lebih hina dari engkau, engkau lebih mulia dariku. Lihat taubatnya, nasuha. Sehingga riwayat ini tidak menjadi celak kepada beliau sahabat yang mulia, atau menjadi alasan untuk mengejek dan merendahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketergelinciran mereka menunjukkan manusia, bahwa mereka adalah manusia. Dan taubatnya mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang generasi yang utama, generasi yang hebat. Tawabun, awabun, selalu taubat, selalu dia kembali. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh anak Adam berbuat salah, Tapi sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat. Dan itulah mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Adapun sahibu hawa, adapun pengekor hawa nafsu, ketika berbuat salah ditegur dengan ayat, dengan hadis, bukan bertaubat, tetapi dia mencari alasan untuk membela kesalahannya, mencari ta'wilat, mencari ayat-ayat yang mirip atau hadis-hadis yang mirip, diseret kepada apa yang mereka mau agar cocok, agar membela kesalahannya, bahwa saya ini tidak salah, sesuai dengan hadis ini, sesuai dengan hadis itu. Akhirnya apa yang dia pegang adalah muhdatsah. Tadinya dosa biasa jadi muhdats, jadi bid'ah, karena dikasih dalil, dikasih yang kayak dalil padahal bukan dalil. Kembali kepada kitab. Wa aidan, juga diriwayatkan dalam Muslim fi sahihi. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Nafi', dari Jubair bin Mut'im, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, abghad an-nas ila Allah thalatha. Orang yang paling dibenci oleh Allah dan manusia, tiga jenis atau tiga golongan. Mulhidun fil haram, yang pertama adalah mulhid fil haram, berbuat ilhad, penyelewengan, penyimpangan di tanah haram. Yang kedua, wa mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah, orang yang mencari di dalam Islam, mengikuti sunnah-sunnah jahiliyah. Barakallahu fikum. Tadi disebutkan, bisa saja terjadi sifat jahiliyah pada seseorang, walaupun dia memiliki kemuliaan, memiliki fadilah, memiliki ilmu, bisa saja terjadi. Tetapi di sini, abghadha an-nas ila Allah. Yang kedua, mubtaghin fil islami sunnatul jahiliyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, agak sedikit berbeda, tapi akhirnya menjadi jauh. Yaitu mubtaghin. Mubtaghin dari kata menginginkan. Kalau yang ini tergelincir, bisa saja terjadi pada sekian banyak orang-orang mulia yang kemudian segera taubat. Baik. Tergelincir. Tetapi ini mubtaghin, memang dia mencari, menginginkan jahiliyah, lebih menyukai sunnatan jahiliyah. Yang ketiga, mutallab dam imri'in bighairi haqqin liyuriqa damahu. Menuntut, atau seorang yang menuntut darah orang lain tanpa kebenaran, hanya sekedar ingin menumpahkan darahnya. Ini fa'ilnya atau qatil. Dan orang ini tahu ini pelakunya, tetapi dia langsung asyara ila wahidin la ya'rif syai min aduwihi. Dia benci pada seseorang, bahwa dia ini harus mati. Bagaimana, apa kamu lihat? Saya lihat. Siapa pembunuh ini? Akhirnya dia dikisos, dipenggal. Padahal pelakunya ini. Fahadza barakallahu fikum mutallib damam ri'in bighairi haq, menuntut darah seseorang dalam keadaan tanpa kebenaran. Ini abghadun nas, manusia yang paling Allah benci. Akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadal hadis sahih, bukan hanya dikeluarkan oleh Muslim, dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam nomor hadis 6882. Bahwasanya Nabi mengkhabarkan orang yang paling dibenci oleh Allah, haula'is salasah, tiga orang tersebut. Wa dzalika li'anna al-fasada imma fid-din wa imma fid-dunya. Yang demikian karena yang namanya kerusakan itu bisa jadi kerusakan pada agama, bisa jadi kerusakan pada dunia. Fa'adhamu fasadi dunya, sebesar-besar kerusakan dalam masalah dunia adalah pertumpahan darah tanpa kebenaran. Qatlun nufus bighairil haqq, membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa kebenaran. Walihada kana akbarul kabair ba'da a'zami fasadid din alladhi huwal kufur. Oleh karena itu, membunuh adalah dosa besar yang paling besar setelah sebesar-besar kerusakan dalam agama, yaitu kufur, syirik. Apa itu atau apakah dosa besar yang paling besar? Apa itu akbarul kabair? Pertama, syirku billah. Yang kedua, setelah durhaka pada orang tua, qatl. Khana bin na'azakumullah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Al-ishraku billah, syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain, dan uququl walidain, atau dalam riwayat yang lain bukan lafaz ini, an taqtula waladaka khasyyata an yat'ama ma'a. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Antaja'ala lillahi niddan, ini lafadznya. Pertama, engkau jadikan bagi Allah tandingan. Kedua, antuzani bihalilati jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Yang ketiga, antaqtula waladaka, engkau membunuh anakmu khasyyata an yat'ama ma'ak. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sab'un minal mubiqat atau ashrun minal mubiqat, 10 yang membinasakan atau 7 yang membinasakan, selalu disebutkan pertama syirik. Kemudian yang berikutnya dan mesti ada di dalamnya qatl, pembunuhan. Membunuh seseorang tanpa kebenaran. Berarti kita mendapatkan yang paling jelek di dalam masalah dunia adalah pembunuhan. Paling jelek dalam masalah agama adalah kekufuran. Baik. Maka yang paling Allah benci yang pertama adalah ilhad fil haram. Ilhad itu kesesatan, penyimpangan di haram, di kerusakan agama. Wa mubtazin fil islami sunnatan jahiliyah, orang yang menginginkan di dalam Islam sunnah jahiliyah, dia menginginkan sunnah jahiliyah padahal sudah Islam. Yang ketiga, menuntut seseorang, ini menuntut darah dalam keadaan dia tidak salah, ini pembunuhan. Wa amma fasadud dini fanawan, adapun kerusakan dalam masalah agama ada dua jenis pula. Naun yata'allaq bil amal wa naun yata'allaq bimahallil amal. Kerusakan agama yang pertama berkait dengan amalan tertentu. Yang kedua berkait dengan tempat amalannya. Yang pertama, amalannya memang rusak. Yang kedua, amalannya rusak di tempat yang tidak selayaknya untuk dia berbuat kerusakan. Taib amal muta'alliq bil amal, ada pun yang berkait dengan amal, maka kalimat mubtaghin fil islami sunnatan jahiliyah. Fahuwa ibtigha sunnatil jahiliyah, lebih menginginkan sunnah jahiliyah daripada agama Islam, daripada syariat Islam. Afa hukmal jahiliyati yabghun, kata Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka lebih menginginkan sunnah al-jahiliyah? Apakah mereka lebih menginginkan hukum jahiliyah? Apa ini amalannya? Ada pun yang berkait dengan tempat pengamalan adalah al-ilhad bil haram. Berbuat kesesatan, berbuat penyimpangan di tempat haram. Ya, ini di tempat suci. Mekah misalnya. Li'anna a'zama mahalil amal huwa al-haram. Karena sesuci-suci tempat, sebesar-besar tempat beramal adalah haram. Wa intihaku hurmatil mahallil makani a'zam, maka melanggar kesucian tempat tersebut lebih besar daripada pelanggaran keharaman di tempat lain atau di tempat zamani. Walihada harrama min tanawulil mabahis min as-saydi wan nabat fil baladil haram. Ikhwan ibn na'azakumullah, al-mahal ada dua juga. Tempat beramal, tempat beramal yakni waktunya, tempat beramal yakni daerahnya. Makanya ada istilah mawaqit, miqat, haji kan. Padahal kamu tahu miqat dari kata waqt. Tetapi yang disebut tempat, miqat jalam lam, miqat dul khulaifah, miqat bir ali dan seterusnya. Mengapa? Ini adalah batas makani, sedangkan waktu adalah makan atau mahal zamani. Mahal zamani dan makani. Di mana melakukan keharaman itu? Di bulan Ramadhan. Wah, besar sekali. Bulan Ramadhan dia berbuat dosa. Iya. Ini berarti mahalnya membuat dosa tadi semakin besar. Kalau saja di luar Ramadhan sudah dosa, di dalam Ramadhan lebih besar lagi. Mengapa? Mahalnya, tempatnya. Tapi tempat zamannya apa makanya? Hah? Zamani, waktu. Di bulan Ramadhan. Baik. Sekarang seorang berbuat dosa. Di mana? Bukan di bulan Ramadhan. Di Mekah. Di tanah haram. Ini makani. Mafhum ya? Maka beliau berkata, rahimahullah, bahwa intihakul hurmah, pelanggaran syariat di tempat al-mahal zamani dengan di tempat mahal makani, ini a'zam min zamani. Pelanggaran syariat di tempat yang tidak selayaknya itu lebih besar daripada perbuatan dosa di waktu yang tidak selayaknya. Kalau tadi kita bicara berbuat dosa di bulan Ramadan, orang sudah terbelalak. Hah? dia berbuat dosa, bermaksiat, berzina di bulan Ramadan, di siang hari, na'udzubillah. Karena tempatnya tidak pantas dia berbuat seperti itu. Yang seharusnya orang semua mendapatkan hidayah, semua orang mendapatkan dari Allah SWT kesempatan, syaitan dibelenggu. Tetapi kalau dia berbuat dosa yang sama di haram, ini a'zam wa a'zam. Kita baca kembali dan kalian pahami kalimat per kalimat. Wantihaku hurmatil mahallil makani, pelanggaran keharaman di tempat yang berkait dengan tempat, a'zam min intihaki hurmah, itu lebih besar daripada pelanggaran keharaman fil mahalli zamani, pada tempat waktu tertentu. Walihada harrama man tanawulil mabahis, oleh karena itu orang yang datang ke haram dilarang untuk berburu, dilarang untuk mencabut pohon-pohon, dilarang untuk membunuh hewan-hewan buruan. Malam yuhram mithluhu fi syahril haram. Padahal tidak dilarang. Tidak dilarang untuk berburu di bulan haram. Berarti pelanggaran bulan haram dengan pelanggaran tanah haram, mana yang lebih besar? Nah, ini syahril haram. Syahril haram. Yang ini baladil haram. Tempat suci, bulan suci. Kalau dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, seorang yang melanggar di bulan haram dan orang yang melanggar di tempat haram, mana yang lebih besar? Tempat haram lebih besar. Apa buktinya? Buktinya di bulan haram tidak dilarang untuk berburu, tidak dilarang untuk mencabut pohon, tidak dilarang untuk apalagi ya, perkara-perkara yang kalau di tanah haram tidak boleh. Membunuh merpati saja tidak boleh. Barakallahu fikum. Itu hewan buruan. Apalagi kalau dia membunuh hewan atau membunuh seseorang, lebih-lebih lagi. Yang di luar saja haram, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, apalagi di haram. Kembali kepada ucapan Syekh rahimahullah. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. Oleh karena itu, yang sahih dari pendapat para ulama bahwa diharamkannya berperang di tanah haram baqiyah, terus menerus. Kama dalat alihi nususu sahihah, sebagaimana ditunjukkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Berbeda dengan larangan perperang di bulan haram. Saya ulangi, yang benar larangan berperang di tanah haram berlanjut terus sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Adapun larangan berperang di bulan haram tidak demikian. Falihada wallah a'lam dzakara al-ilhad fil haram ibtigha' sunnat jahiliyah. Oleh karena itulah wallahu a'lam disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yang paling dibenci adalah orang yang berbuat ilhad di tanah haram. Dan juga yang mencari-cari sunnah jahiliyah padahal sudah Islam. Wal maqsudu anna min haula'i tsalatsa man ibtagha fil islam sunnatan jahiliyah. Barakallahu fikum. Maksud dibawakannya hadis ini adalah masih berkait dengan pembahasan inti, yaitu haramnya kita bertasyabbuh menyerupai jahiliyah. Kata beliau, wal maqsudu anna min haula'i tsalats, bahwa di antara tiga yang dibenci oleh Allah, bahkan yang paling dibenci oleh Allah, salah satunya adalah orang yang mencari di dalam Islam sunnatan jahiliyah. Orang yang mencari-cari dalam Islam sunnatan jahiliyah. Fasawa'un qila, sama saja apakah dikatakan yang dimaksud adalah mengikuti, atau yang dimaksud mubtaghin, menginginkan, mencari-cari. Fa innal ibtigha huwa talab wal irada. Karena makna ibtigha adalah talab, meminta atau mencari. Wal irada, berkeinginan, lebih menginginkan jahiliyah. Fa kullu man arada fil islami an ya'mala bi syai'in min sunanil jahiliyah dakhala fi hadzal hadits. Maka setiap orang yang menginginkan, sengaja-sengaja dia ingin untuk mengamalkan sunnah-sunnah jahiliyah, maka dia masuk di dalam hadis ini, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnah jahiliyah, adapun sunnatul jahiliyah adalah kullu 'adatin kanu 'alaiha. Yang namanya sunnah jahiliyah adalah setiap adat kebiasaan yang mereka berada di atasnya. Baik. Perlu penjelasan tambahan? Setiap apa atau setiap kebiasaan yang dilakukan oleh jahiliyah, maka itu perkara jahiliyah. Sahih? Naam. Tetapi barakallahu fikum, yang dimaksud dengan as-sunnatul jahiliyah adalah apa-apa yang biasa dilakukan oleh jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Islam. Jangan sampai ada yang berkata, mereka kan biasa makan, berarti kebiasaan jahiliyah dong. Kita ikut makan, berarti kebiasaan jahiliyah. Bukan. Itu bukan kebiasaan jahiliyah. Maka perlu catatan tambahan. Wa kullu 'adatin kanu 'alaiha alladhi khalafa al-Islam. Semua kebiasaan-kebiasaan yang mereka biasa lakukan di zaman jahiliyah yang sudah dibatalkan dan bertentangan dengan Islam, maka itu adalah jahiliyah. Fa inna sunnata hiya al-'adah, karena makna sunnah adalah 'adah. Wa hiya at-tariq, yaitu jalan. Allati takarrara التي تتكرر لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. Yang namanya sunnah maknanya adalah kebiasaan, yaitu jalan. Jalan yang biasanya berulang-ulang, terus-menerus dilakukan. لتتسع لأنواع الناس, untuk semakin luas dari berbagai macam jenis-jenis manusia, apakah yang mereka anggap ibadah ataupun yang tidak mereka anggap ibadah. Yang mereka anggap ibadah seperti meratapi kuburan, meminta pada orang mati, memanggil-manggil dan seterusnya, itu kebiasaan jahiliyah terhadap kuburan Latta. Maka ketika seseorang melakukan hal tersebut di zaman Islam, artinya dia menginginkan sunnah jahiliyah setelah datangnya Islam, setelah diajarkan la ilaha illallah, itu yang berupa ibadah. Adapun yang tidak dianggap ibadah oleh mereka tapi tentunya dilarang adalah mencerca nasab, ta'assub jahiliyah, asabiyah kesukuan dan seterusnya. Fa kullu man arada, maka siapa yang menginginkan untuk mengerjakan sunnah jahiliyah terkena hadis tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat sunan dengan makna kebiasaan di dalam ayatnya, Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi ila akhir ayat. Telah lewat sebelum kalian sunan, sunnah, sunnah, jamaknya sunan. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi, dan seterusnya dari ayat ini. Ini sunan bermakna jalan-jalan atau kebiasaan-kebiasaan. Atau dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan sunan bermakna jalan-jalan atau kebiasaan-kebiasaan. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Makna sunnah di sini kebiasaan. Kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Wal ittiba'u wal iqtifa' wal istithna'. Sedangkan makna ittiba' adalah mengikuti, atau istitsnan, menjalani apa yang sudah dijalani oleh mereka. Faman 'amila bi syai'in min sunanihim faqad ittaba'a sunanan sunnatan jahiliyah. Maka siapa yang beramal dengan sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan mereka, kebiasaan jahiliyah yang sudah dibatalkan Islam, faqad ittaba'a, maka berarti dia telah mengikuti sunnah jahiliyah. Wa hadha nassun 'ammun yujibu at-tahrim mutaba'ati kulli shay'in kana min sunanil jahiliyah. Maka ini adalah dalil yang 'am, yang sifatnya umum, yang mewajibkan dan mengharamkan. Artinya mewajibkan untuk menyelisihi mereka dan mengharamkan untuk mengikuti mereka. Kullu syai'in kana min sunanil jahiliyah. Berarti hadis ini melarang segala sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Fi a'yadihim wa ghairi a'yadihim. Sama saja apakah pada hari raya mereka ataupun selain hari raya mereka. Walafdul jahiliyah, lafad jahiliyah, qad yakunu isman lil hal wa huwa al ghalib fil kitab wa sunnah, wa qad yakunu isman lidhi hal. Lafaz jahiliyah kadang menunjukkan nama keadaan, kadang menunjukkan nama keadaan, tetapi kadang juga menunjukkan si pemilik keadaan. Kalimat jahiliyah kadang bermakna hal, keadaan, kadang bermakna zi, pemilik, al-hal. Ini memang zamannya, zaman jahiliyah. Kalau ini pelakunya, dihal, pemilik kebiasaan jahiliyah, yakni orang yang memiliki kebiasaan jahiliyah. Kalau kalimat jahiliyah maksudnya adalah keadaannya, maka biasanya dikatakan fil jahiliyah, yang di zaman jahiliyah, diterjemahkan di zaman jahiliyah. Tetapi kalau dihal, orang jahiliyah. Baik, kita lihat perbedaannya di dalam beberapa ayat-ayat. Faminal awal, adapun yang pertama, berarti yang mana? Menunjukkan keadaan. Qala Nabi SAW li Abi Dzar, Nabi mengatakan pada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Bukan orangnya, tapi pada dirimu ada keadaan jahiliyah. Ada keadaan jahiliyah. Fika jahiliyah. Kalau mau dikatakan engkau adalah orang jahiliyah, akan berkata tidak seperti ini. Tidak mengatakan fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah. Akan mengatakan innaka mru'un jahili. Engkau adalah orang jahiliyah. Begitu. Itu baru kedua. Dil dil hal. Kalau yang pertama sifatnya saja, padamu ada sifat jahiliyah. Contoh kedua, qala Umar, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan. Aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk menyembelih hewan unta di buwana. Apakah perlu aku tepati? Ikhwan bin na'azakumullah, asyahid kalimat fil jahiliyah. Aku bernazar di jahiliyah. Berarti di mana? Di zaman jahiliyah. Atau contoh ketiga, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana nikahu fil jahiliyah ala arba'ati anha. Bahwasanya pernikahan di zaman jahiliyah ada empat bentuk. Salah satunya adalah bentuk yang seperti biasa seorang melamar kemudian diterima kemudian dinikahkan dengan ijab kabul. Yang tiga lainnya adalah nikah-nikah jahiliyah yang sudah dibatalkan dalam Islam. Seperti seorang wanita memasang bendera atau tanda di depan rumahnya. Artinya siapa laki-laki boleh masuk. Nanti kalau hamil, wanita tadi mengumpulkan laki-laki yang pernah masuk ke rumahnya dan kemudian ditunjuk, ini anakmu. Ketika ditunjuk ini anakmu, tidak boleh menolak. Atau memanggil dukun, dukun tadi akan melihat wajahnya dan wajah orang-orang yang pernah datang ke rumahnya. Itu dianggap oleh mereka resmi. Dianggap itu pernikahan resmi karena ada tanggung jawab. Ini anakmu. Maka dinasabkan namanya ke bapak yang ditunjuk oleh dukun tadi, Fulan ibni Fulan. Ada lagi barakallahu fikum yang seperti itu dan lain-lainnya, na'udzubillah min dzalik. Itu adalah pernikahan-pernikahan jahiliyah. Asyahid bukan itunya. Kalimat fil jahiliyah, nikah di jahiliyah. Di mana di jahiliyah? Di zaman jahiliyah. Baik. Atau ucapan mereka, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syar. Ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami dulu fil jahiliyah, jadi di zaman jahiliyah, wa syar, ay fi hali jahiliyah, kami dalam keadaan jahiliyah dulu, au tariqatin jahiliyah, atau cara-cara jahiliyah, au adatin jahiliyah, kami dalam kebiasaan jahiliyah, wa nahwi dhalik. Ini yang pertama. Jahiliyah bermakna al-hal. Ammatani, adapun yang kedua. Adapun yang pertama tadi, fa innal lafz jahiliyah wa in kana fil asl sifah lakinnahu ghalaba alaihi isti'mal hatta sara isman wa ma'nahu qaribun min ma'na al masdar. Lafaz jahiliyah walaupun asal katanya adalah sifat menunjukkan kebodohan, tetapi sudah menjadi nama zaman, nama waktu, nama sifat. Amma tsani, adapun yang kedua. Fataqulu, maka kau katakan misalnya ta'ifatun jahiliyah, kelompok jahiliyah. Apanya itu? Dil hal atau hal, kelompok yang memiliki jahiliyah. Atau dikatakan syairun jahili. Dia adalah penyair jahiliyah, orangnya pemilik jahiliyah, pemilik keadaan jahiliyah. Wadhalika nisbah ilal jahl, yaitu dinisbatkan kepada kebodohan. Alladhi huwa adamul ilm, yaitu tidak memiliki ilmu. Wa adamu tiba'il ilm, atau tidak mengikuti ilmu. Fa inna man lam ya'lamul haq fahuwa jahilun jahlan basita. Berarti orang yang bodoh dalam artian tidak memiliki ilmu ada dua. Yang memang benar-benar tidak memiliki ilmu alias jahil, atau yang tidak mengamalkan ilmu walaupun punya, dia juga jahiliyah. Sehingga musyrikin dan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sama-sama jahiliyah. Yang ini jahiliyah karena tidak pernah datang ilmu pada mereka. Yang ini jahiliyah karena tidak mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Qala, adapun yang tidak mengetahui kebenaran, maka dia jahilun jahlan basitan. Dia bodoh dengan kebodohan yang wajar, ringan, kebodohan ringan, basit. Fa in i'taqada khilafahu fa huwa jahilun jahlan murakkaba. Tetapi kalau dia sesungguhnya tahu, tetapi dia meyakini sesuatu, mengamalkan sesuatu yang lain. Dia tahu itu haram, tapi dia kerjakan. Dia tahu ini salah, tapi dia kerjakan. Fa in i'taqada khilafahu, kalau dia meyakini kesalahannya, tapi dia kerjakan, jahilun jahlan murakkaba, maka dia bodoh murakkab. Fa in qala khilafal haqqi, kalau berbicara selain kebenaran, aliman bil haqqi, mengetahui kebenaran, au ghairu alimin fa huwa jahilun aidha. Demikian pula kalau seseorang yang mengerjakan selain kebenaran, dia mengetahui kebenaran atau tidak mengetahui kebenaran, dia tetap jahil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka orang-orang bodoh mengajak bicara, katakanlah salama, atau mereka akan menjawab salama. Imma kalimatnya assalamualaikum, itu salama. Wa imma kata-katanya berisi salam, semoga keselamatan atas kalian, atau kalimat-kalimat yang bersifat menyelamatkan. Idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wa la yafsuq wa la yajhal. Kalau salah seorang kalian puasa, jangan melakukan rafath. Ini yang berkaitan dengan zina, muqaddimah-muqaddimah zina, atau muqaddimah-muqaddimah jima' yang halal. Itu juga kalau dalam puasa dikatakan sebagai rafat. Wala yafsuk, jangan melakukan kefasikan. Wala yajhal, jangan berbuat jahil. Subhanallah, makna jahil yang seperti ini di tempat ini adalah jahil. Mengganggu orang, menyakiti orang, merendahkan, mengejek orang lain. Barakallahu fikum. Wa min hadha qawlu ba'd asy-syu'ara. Oleh karena itu, beberapa penyair berkata, ala la yajhalanna ahadun alaina fanajhal fawqa jahlil jahilina. Ketahuilah, jangan sekali-kali menjahili seorang dari kalangan kami, niscaya kami akan bisa menjahili kalian di atas seluruh yang paling jahil. Alala yajhalanna ahadun alaina fanajhal fauqa jahlil jahilina. Kami akan berbuat jahil di atas kejahilan semua orang-orang yang jahil. Dan ini kami akan membalas dengan lebih jahil lagi. Ini barakallahu fikum, bermakna pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan jelek. Sama saja, apakah dia ala ilmin atau ala adamil ilm, sama saja. Apakah dia tahu ataupun tidak tahu, tetap disebut jahil. Itu perbuatan jahil, perbuatan bodoh. Kalau dia memang tidak tahu, ya bodoh beneran. Kalau dia tahu tapi tetap berbuat yang salah, perbuat yang jelek, maka dia lebih bodoh lagi. Karena dikatakan dengan jahil murakkab, bodoh kuadrat. Sudah tahu itu jelek, masih tetap dikerjakan. Barakallahu fikum. Sehingga disamakan dengan kalimat jahil, dan kemudian masa-masa tersebut dikatakan masa-masa jahiliyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallama tasliman katsira. Bagaimana menasihati orang yang ingin keluar dari pondok karena perkataan orang tuanya kalau mondok berarti harus jadi ustaz, dan sekaligus nasihat untuk orang tuanya? Barakallahu fikum. Tidak mesti orang yang mondok jadi ustaz. tetapi kewajiban menyampaikan ilmu tetap. Kewajiban itu atas orang yang berilmu. Apakah dia menjadi tajir, pedagang, apakah dia menjadi apapun, tetap kewajiban ilmu yang dia punya harus dia sampaikan pada orang lain. Paling tidak dia melihat kemunkaran, dia menegurnya dengan ilmu. Oh, ini menyelisihi sunnah. Ini menyelisihi, dan itu tidak harus ustaz. Jadi jangan dibalik. Kalau masuk pondok nanti harus jadi ustaz, bukan. Kalian semua mondok atau tidak mondok, wajib belajar ilmu. Wajib belajar ilmu. Jadi ustaz atau tidak jadi ustaz. Mengapa? Karena ilmu itu untuk diamalkan. Syariat Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diketahui, bagaimana diamalkan? Bagaimana mengamalkan syariat Allah kalau tidak dipelajari? Maka harus mempelajari syariat Allah agar seluruh muslim muslimah mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.